بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini majelis yang ke-8 dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Dhawabit Al-Fiqhiyah karya Ibn Al-Mibraj rahimahullahu taala. Kita telah memasuki kaidah yang ke-31. Baik, kita sudah menyelesaikan ya kaidah yang ke-31 pada pertemuan ini. Kita akan membahas mulai dari kaidah yang ke-32. Berkata penulis rahimahullahu taala, "Ats-tsaniyatu wa tsalatsun." Kaidah yang ke-32. Ini tentang syarat kewajiban haji. Kata beliau, syurutu wujubil haji khamsatun. Syurutu wujubil haji khamsatun. Syarat-syarat kewajiban haji ada 5. Ya. Yang pertama kata beliau, al-Islam, syarat keislaman. Ini syarat yang pertama dari syarat kewajiban haji. Syaratkan keislaman, karena haji tidaklah diwajibkan terhadap orang kafir. Bahkan orang kafir itu tidak boleh masuk Mekah. Tidak boleh masuk Mekah. Ya, seorang yang kafir, yang paling pertama, dia diperintah untuk masuk Islam. Setelah masuk Islam, diperintah untuk melakukan kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Dan tidak diterima dari mereka ibadah sepanjang mereka masih kafir. Wa ma mana'ahum an tuqbalu minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidak ada yang menahan diterima dari mereka nafkah mereka, pemberian yang mereka berikan, kecuali mereka itu kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulnya. Iya. Demikian. Jadi syaratkan keislaman. Kemudian syarat yang kedua adalah kata beliau, wal hurriyah. Wal hurriyah. Syaratkan kebebasan. Iya. Karena seorang budak, dia tidak memiliki kemampuan untuk berangkat haji. Semuanya di tangan tuannya, di tangan pemiliknya. Maka dia tidak diwajibkan haji karena dianggap tidak memiliki kemampuan. Kemudian syarat yang ketiga, wal aql. Disyaratkan dia harus orang yang waras, keluar darinya orang yang gila, orang yang tidak waras. Iya. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalb an thalatha, anil majnun المغلوب على عقله حتى يفيق و وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحترم. Diangkat pena dari tiga orang, dari orang yang majnun, yang hilang akalnya, hingga ia sadar. Dan diangkat pena dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dan dari anak kecil sampai dia balik, dia ikhtilam. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Kemudian syarat yang keempat, kata beliau, wal bulu. Garis balik. Berdasarkan hadis yang telah saya bacakan tadi. Adapun kalau dia belum balik, belum wajib untuknya haji. Namun kalau anak kecil dihajikan, hajinya syah. Dan dia mendapat pahala haji. Mendapat pahala haji. Dan ini berdasarkan hadis Jabir dalam riwayat Muslim. Anna imra'atan rafa'at sabiyan laha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ali hadha hajj? Qala na'am walaki ajr. Seorang perempuan mengangkat bayinya kepada Rasulullah SAW. Ia bertanya, apakah anak bayi ini ada haji baginya? Kata beliau, iya, dan kamu dapat pahala. Iya. Jadi anak kecil boleh dibawa haji. Dan hajinya syarat, walaupun belum wajib. Dan kalau dia diikutkan haji, itu belum mengangkat kewajiban haji Islamnya. Dia dapat pahala tapi tidak mengangkat kewajiban haji Islamnya. Iya. Ada sebuah hadis dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim, disahihkan oleh Ibnu Hajar. Syekh bin Baz menghasankan sanadnya. Ayyuma sabiyyin hajja tsumma balagha فَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى وَأَيُّمَ عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى. Baik anak kecil manapun yang haji kemudian dia balik, maka dia wajib haji lagi. Budak mana yang melakukan haji kemudian dia dibebaskan, maka dia wajib melakukan haji lagi. Ya. Ini sudah syarat yang berapa? Syarat yang keempat. Syarat kenal bulu, dia harus balik. Ini syarat yang kelima, wal istita'ah. Disyaratkan kemampuan. Ya, dan kemampuan di sini bil mali wal badan. Mampu dengan harta dan mampu dengan badannya. Jadi punya materi untuk berangkat dan ada kemampuan fisik untuk menunaikan ibadah haji. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan untuk Allah terhadap manusia kewajiban menunaikan haji ke Ka'bah bagi siapa yang punya kemampuan ke sana. Iya, bagi siapa yang punya kemampuan ke sana. Maka disyaratkan kemampuan. Dan kemampuan di dalam ayat bersifat umum, cakup segala kemampuan, maka itu berkaitan dengan badan maupun berkaitan dengan materi. Dari sisi materi dia punya, perlu nafkah, biaya untuk mengantarnya ke masyair, tempat-tempat untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Dan badan, dia perlu kemampuan fisik untuk melakukan perjalanan ibadah itu. Karena dia tentunya dimaklumi sebuah kegiatan yang memerlukan kemampuan fisik. Iya. Ini yang disebut al-istita'ah, kemampuan. Nah, ada pun orang yang tidak memiliki nafkah, dia dianggap tidak mampu. Dianggap tidak mampu. Orang yang berhutang, kalau hutangnya apa? Mampu dia lunasi dan dia juga mampu untuk haji, maka dia wajib untuk menunaikan haji. Walaupun dia ada utang, tapi dia masih tergolong mampu melunasi utang dan masih mampu untuk haji, dia wajib untuk haji. Tapi kalau dia punya hutang, dia punya hutang dan tidak ada kemampuan yang lain bagi dia kecuali membayar hutangnya, maka membayar hutang lebih didahulukan untuk dia. Membayar hutang lebih didahulukan baginya. Iya. Ada pun orang yang diberi biaya oleh orang lain untuk menunaikan ibadah haji, ya tidak apa-apa dia menunaikan ibadah haji. Tidak apa-apa dia menunaikan ibadah haji sebab dia dianggap memiliki kemampuan, walaupun kemampuan itu tidak berasal dari dirinya. Tidak berasal dari dirinya. Nah, dan di dalam masalah kemampuan ini bercabang banyak pembahasan lain. Kalau dia tidak mampu, boleh dia wakilkan kepada orang lain untuk menghajikannya. Boleh dia wakilkan. Kemudian di syarat yang kelima ini penulis menyebutkan syarat yang keenam. Kata beliau, watazidul mar'atu bi syartin sadis wa huwa al mahram. Dan untuk perempuan ada syarat yang keenam untuk perempuan, yaitu disyaratkan dia memiliki mahram. Nah, jadi perempuan harus memiliki mahram. Mahram yang bagaimana? Mahram yang barik, akil. Ya. Adapun yang tidak ada mahramnya, tidak ada kewajiban haji. Karena dia secara syariat tidak boleh melakukan perjalanan tanpa mahram. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'aha du mahram, wa la tusafiru al-mar'a illa ma'a dhi mahram." Jangan seorang lelaki, jangan sekali-kali seorang lelaki berduaan dengan perempuan kecuali bersama mahramnya. Dan jangan seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya. Kecuali bersama mahramnya. Maka mendengar pernyataan Nabi ini, seorang sahabat berdiri. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajjatan wa inni uqtutibtu fi ghazwati kada wa kada." Dia berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya istriku keluar untuk akan keluar menunaikan ibadah haji. Sedangkan saya telah tercatat untuk hadir di perang ini dan perang itu." Maksudnya, dia tidak bisa menyertai istrinya. Padahal istrinya ingin haji. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intaliq fahujja ma imra'atik." Pergilah kamu, hajilah bersama istrimu. Iya. Hajilah bersama istrimu. Dan seorang suami kalau apa istrinya ingin haji dan dia punya kemampuan juga untuk haji, maka sepatutnya dia menemani istrinya dan bukan kewajiban. Dia diwajibkan dia berangkat menemani istrinya. Sebab ini kaitannya dengan perbuatan tabarruk, kebaikan. Iya. Hal yang tidak diwajibkan. Baik. Jadi kalau apa dia ingin berangkat bersama istrinya, dia berangkat. Dan itu yang paling afdal baginya tentunya, paling utama. Sebab istri boleh mahramnya suami, boleh mahramnya anaknya, boleh saudara laki-lakinya, boleh ayahnya, dan seterusnya dari mahramnya yang laki-laki. Dan telah balik. Nah, tapi andai kata seorang perempuan keluar menunaikan ibadah haji tanpa mahram, maka hukum hajinya syah. Namun dia berdosa karena safar tanpa apa? Safar tanpa mahram. Hukum hajinya syah, tapi dia berdosa karena safar tanpa mahram. Iya. Dan orang yang haji tidak disyaratkan dia harus izin kepada orang tua. Dia disyaratkan. Sebab ini ibadat kepada Allah. Kalau orang tua melarang, maka itu larangan bukan pada tempatnya. Larangan sifatnya maksiat. Dan tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat. Demikian pula kalau misalnya istri ingin haji ditemani oleh mahram lainnya, dan suaminya tidak mengizinkan, tidak harus dia taat kepada suaminya. Boleh dia keluar haji bersama mahramnya. Iya. Baik. Selesai sudah kaidah yang ke-32 tentang syarat-syarat kewajiban haji. Jadi syarat-syarat ini harus terpenuhi pada seseorang agar supaya ia dikatakan wajib untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian kaidah yang ke-33 kata penulis rahimahullah, ats-tsalitsatu wats-tsalatsun. Kaidah yang ke-33 ini tentang mawaqit al-hajj, tentang miqat-miqat haji. Penjelasan tentang miqat. Ya. Dan miqat itu adalah waktu-waktu. Dan waktu dimaklumi ada yang berkaitan dengan tempat dan ada yang berkaitan dengan zaman. Ada yang berkaitan dengan tempat dan ada yang berkaitan dengan apa? Zaman. Karena itu penulis di sini menjelaskan miqat yang berkaitan dengan tempat dan ada miqat yang berkaitan dengan zaman. Kata beliau rahimahullah, al-hajju lahu miqatun makaniyun. Dan haji itu ada miqat yang berkaitan dengan tempat. Ya. Jadi siapa yang menunaikan ibadah haji, dia harus lewat di miqat itu. Harus lewat di miqat tersebut. Tempat-tempatnya dimaklumi. Kata beliau, wa huwa mukhtalifun bi ikhtilafi turuq. Dan miqat-miqat ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jalan-jalan. Sesuai dengan perbedaan jalan-jalan. Yes. Sebab Ka'bah adalah pertengahan bumi. Manusia datang ke sana dari berbagai penjuru. Manusia datang ke sana dari berbagai penjuru. Dan Nabi SAW telah menentukan miqat-miqat yang mencakup seluruh penjuru itu. Diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinati dal Hulaifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan miqat bagi penduduk Madinah dal Hulaifah. Ini dal Hulaifah di sekarang disebut dengan nama Bir Ali atau Abar Ali. Dhul Hulaifah ini miqat yang paling jauh dari Mekah. Miqat yang paling jauh dari Mekah. Ini Dhul Hulaifah ini untuk penduduk Madinah. Dan siapa yang berada di sekitarnya dan siapa yang di belakang kota Madinah. Yang melewati Madinah, miqatnya adalah apa? Dhul Hulaifah. Iya. Kemudian kata beliau, wali ahli Syami al-Juhfa. Dan bagi penduduk negeri Syam, mikotnya adalah al-Juhfa. Ya, penduduk negeri Syam, mikotnya di Juhfa. Dan ini masuk orang-orang di wilayah Syam. Dan siapa yang berada di belakangnya, yang datang dari arah laut, dari Mesir maupun yang semisal dengannya, mereka mikotnya di mana? Di Juhfa. Ini mikot yang kedua ya. Mikot yang ketiga, wali ahli Najd, wali ahli Najd qarn al-Manazil. Dan bagi penduduk Najd, mereka punya mikot qarn al-Manazil. Iya. Ini mikot yang paling dekat dari Mekah. Sebab dia di wilayah Taif, dekat Taif. Ya. Mikot yang paling dekat. Di Qarn al-Manazil, orang yang berada di Taif dan siapa yang berada di belakangnya? Ya, dari penduduk Najd, Riyadh, Dammam dan seterusnya yang lewat ke sini, lewat di Qarn al-Manazil, ya, maka mikotnya ini Qarn al-Manazil. Kemudian wali ahli Yaman Yalamlam. Dan bagi penduduk Yaman, mikotnya adalah Yalamlam. Ya, siapa yang berasal dari Yaman, yang berada di sekitarnya, seperti orang-orang Jizan, Samita dan seterusnya, maka mikotnya lewat Yalamlam. Dan kita Indonesia juga, kalau kita datang ke Mekah, Indonesia itu arah mikotnya melalui apa? Yalamlam. Ya, Yalamlam ini mikot kita juga. Nah, kita melewati Yalamlam. Ini empat mikot ya dalam hadis Ibnu Abbas di sini. Dan ada di hadis Jabir. Ya. Disebutkan bahwa wa mahillu ahli al-Iraq min dadi irq, dan tempat ihlal yaitu miqat penduduk Irak dari datu irq, disebut dengan nama datu irq. Jadi ini miqat yang kelima. Di semuanya ada lima miqat. Kemudian dikelanjutkan hadis Ibnu Abbas, Nabi menjelaskan hukumnya. Kata beliau, fahunna lahunna وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ. Kata beliau, mikot-mikot ini adalah untuk penduduk-penduduk negeri itu. Dzulhulaifah untuk penduduk Medina, Juhfa untuk penduduk Syam, Qarn al-Manazil untuk penduduk Najd, Yalamlam untuk penduduk Yaman, Datu Irq untuk penduduk Irak, untuk penduduk negeri itu, dan juga untuk siapa yang mendatangi mikot-mikot itu dari selain penduduknya, maksudnya melewatinya dari selain penduduk Medina, orang yang berada di belakang mereka, di sekitar mereka. Ya. Liman kana yuridul hajji wal umrah, bagi siapa yang menghendaki apa? Haji dan umrah. Jadi kalau dia ingin haji dan umrah, dia harus lewat di mikot itu. Kalau dia misalnya ingin ke Mekah, bukan untuk haji, bukan untuk umrah, dia ada keluarga di Mekah yang dia kunjungi, ya, atau ke Mekah hanya ingin berdagang saja, atau dia ke Mekah ada tugas yang harus dilaksanakan, dia tidak ingin haji, tidak ingin umrah, maka ini tidak harus dia lewat di mikot. Jelas ya? Tidak harus dia lewat di mikot. Baik. Kemudian kata Nabi, faman kana dunahunna famahilluhu min ahlihi. Siapa yang tempat tinggalnya, ya, setelah mikot, ya, atau di bawah mikot, maka tempat dia mulai melakukan ihram adalah dari keluarganya, dari tempat dia tinggal. Dari tempat dia tinggal. Nah, contoh misalnya, ya, kota Medina tentunya mikot yang paling jauh ya, 400-an kilo yang paling jauh miqatnya. Dan sepanjang jalan ke Medina banyak kota yang dilalui, banyak kota yang dilalui. Ya. Ini sudah lewat dari miqat, sudah lebih dekat ke Mekah. Ya. Jelas ya? Jadi kalau misalnya dia tinggal di Tan'im, ada orang yang tinggal di Tan'im. Tan'im bukan masuk di wilayah Mekah, dia di luar Mekah di perbatasan. Ya. Maka miqatnya dia tidak perlu ke lima miqat ini. Dia miqat dari rumahnya saja. Dia miqat dari rumahnya. Demikian pula penduduk Jeddah. Penduduk Jeddah. Ini di bawah miqat. Jelas ya? Maka tidak perlu mereka ke miqat. Langsung saja datang ke Mekah menunaikan haji. Demikian. Ini bagi orang yang tempatnya ya melewati miqat atau di bawah miqat, maka dia tidak harus kembali ke miqat, tapi dia melakukan ihram dari mana? Dari tempatnya masing-masing. Baik, ini disebut dengan miqat makani, miqat tempat. Jadi siapa yang ingin haji, dia harus lewati miqat itu. Dilewati miqat, dari miqat itulah dia memakai pakaian ihramnya. Ya boleh dia pakai dari rumahnya. Nanti begitu lewat miqat, di situ dia memulai ihram hajinya. Masuk ke dalam manasiknya. Jadi harus lewat miqat. Ya. Dan juga tidak harus di miqatnya. Boleh sejajar dengan miqat. Karena yang dimaksudkan adalah bukan tempatnya. Dimaksudkan adalah apa? Batasan sejajarnya. Iya. Nah, itu orang yang datang lewat udara, dia pakai dari atas pesawat, dia sudah siap. Ya, dan begitu sudah mendekati miqat, dia membaca ihlal ihramnya dan niat masuk ke dalam nusuk. Ya. Melewati miqat. Jelas ya? Baik, ini miqat yang berkaitan dengan tempat. Kemudian kata beliau, wa zamaniyun. Dan ada miqat zamani, berkaitan dengan zaman. Wa huwa Syawal, yang berkaitan dengan zaman, yaitu Syawal. Wa Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah. Wa ashrun min Dzulhijjah, dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi ini miqat zaman, maksudnya waktu pelaksanaan haji. Jadi siapa yang haji, dia mulai melakukan kegiatan hajinya di 3 bulan ini. Ya, bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 dari Dzulhijjah. Ya, sebagian para ulama ada yang berpendapat Dzulhijjah bukan 10 hari saja, tapi semua Dzulhijjah. Itu masuk ke hitungan apa namanya? Haji semuanya. Baik. Ya, kalau misalnya ada yang mau haji, dia haji tamattu misalnya. Haji tamattu ada umrah dan ada apa? Hajinya. Ya, dia datang ke Mekah di bulan Syawal, dia niatkan umrah haji. Kemudian dia menunggu, kalau dia niatkan umrah haji maka dia harus menunggu sampai apa? Masuk bulan haji. Ya. Maka dimulai di bulan Syawal. Kalau dia ingin masuk haji misalnya di bulan Ramadan, dia pergi umrah Ramadan. Oh, sekalian saja saya tunggu haji. Jadi dia masuk Ramadan, kemudian dia niatkan umrah untuk haji juga. Ini boleh atau tidak? Hah? Jawabannya tidak boleh. Karena bukan di masa apa? Di masa pelaksanaan haji. Jadi masa pelaksanaan haji ini Syawal, Dzulqa'dah, dan apa? Dzulhijjah, berbeda dengan umrah. Ya. Kalau ibadah umrah dia boleh kapan saja. Sepanjang tahun boleh dia lakukan umrah. Tapi kalau haji ada waktu tertentu. Harus pada waktunya. Nah. Baik. Kemudian kata beliau dalam kelanjutan kaidah, wa yasihhu qabla miqatihi al-makani. Ya. Haji itu syar. Sebelum miqat makani. Jadi Ada orang yang lewat di Dhul Khulaifah. Sebelum lewat Dhul Khulaifah, dia sudah ikhram dahulu. Dia sudah ikhram. Apakah syah ikhramnya? Jawabannya iya syah. Karena dia sudah memulai dengan apa? Sebelum. Nah, harus, kita sudah terangkan ya, nah, harus dia di Dhul Khulaifahnya. Boleh sebelumnya sedikit, ya, dan boleh sejajar dengannya. Nah, harus jadi Dhul Khulaifah. Misalnya Dhul Khulaifah 1 kilo di sana. Ya. Saya tahu saya ini sekarang sejajar dengan Dhul Khulaifah untuk berjalan ke Mekah. Saya ihram dari tempat saya enggak ke Dhul Khulaifah. Itu enggak ada masalah. Jelas ya? Saya sudah sejajar dengan apa? Dengan miqat. Iya. Karena itu kata penulis, wa yasihhu qabla miqatihi al-makani. Dia syah sebelum miqat tempatnya. Iya. Wa la yasihhu qabla miqatihi az-zamani. Dan tidak syah sebelum miqat waktunya. Ya, sebab kalau dia niat haji sebelum Syawal, itu tidak syah. Harus masuk di waktunya. Jadi ini perbedaannya. Sekarang beliau di sini menerangkan dua jenis miqat, ada miqat zamani dan ada miqat apa? Makani. Dan beliau terangkan tempat miqat itu yang mana, ada lima tempat. Apa tadi lima tempatnya? Yang pertama, Dhul Khulaifah untuk penduduk Madinah di sekitar dan sekitarnya dan siapa yang datang melewatinya. Ya, kemudian miqat yang kedua, Al-Juhfah, ini pun untuk penduduk Syam. Siapa yang berada di negeri Syam atau yang berada di sekitarnya dan siapa yang datang melewatinya. Kemudian miqat yang ketiga, Qarnul Manazil, ini untuk penduduk Najd. Siapa yang tinggal di Najd, di wilayah Taif, ya, dan ke belakang, dan siapa yang melewatinya, maka dia miqatnya di Qarnul Manazil. Kemudian yang keempat, miqatnya apa? Yalamlam. Ini untuk penduduk Yaman, dan siapa yang melewatinya, dan siapa yang di sekitarnya. Ya. Kemudian yang kelima, apa? Datu Irq, ini untuk penduduk apa? Penduduk Irak. Baik. Ini miqat tempat. Siapa ingin masuk menunaikan ibadah haji, orang yang haji kan pakai kain ihram, dia harus lewat di tempat-tempat itu atau sejajar dengannya melakukan ihram. Iya, itu miqat tempat. Dan kesimpulan yang kedua, miqat waktu, miqat zaman. Miqat zaman dari mana? Dari bulan Syawal. Ya. Dari awal Syawal. Jadi yang dikata seorang sudah diumumkan bahwa tanggal 1 Syawal, hilal tanggal 1 Syawal sudah terlihat, besok Lebaran. Dia belum pergi Lebaran. Tapi malam Lebaran dia sudah berangkat ke mana? Ke Mekah. Ya, dia meniatkan umrah untuk haji. Syah atau tidak? Jawabannya syah. Karena dia sudah masuk apa? Bulan Syawal. Sudah tanggal 1 Syawal. Iya. Baik. Jadi untuk miqat berkaitan dengan zaman, bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 pertama dari Dzulhijjah. Ya. Kemudian kaidah yang ketiga dari ini, dari uraian penulis. Kalau ada yang melakukan ihram sebelum miqat tempat, syah atau tidak hajinya? Jawabannya syah. Sebab dia ihram sebelum miqatnya, sebelum miqat tempat. Karena yang dimaksudkan dia berihram sebelum melewati miqat. Kalau sudah lewat miqat, tidak syah. Ya, kalau dia sebelum miqat, tidak apa-apa. Ya. Kalau dia haji sebelum miqat zaman, syah atau tidak? Jawabannya tidak syah. Baik. Sekiranya jelas ya kaidahnya. Ini kaidah yang ke-33. Kemudian kata beliau, rahimahullah ta'ala, Ar-Rabi'atu was-salatun. Ya. Ar-Rabi'at was-salatun. Kaidah yang ke 34. berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan, larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar, larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar pada saat melakukan ihram, pada saat seorang itu melakukan ihram. Ya, ihram itu adalah seorang berniat masuk ke dalam nusuk, masuk ke dalam manasik haji maupun manasik umrah. Iya, dia sudah memakai kain ihramnya, kemudian dia tanggalkan seluruh kain yang disambung dengan jahitan pakai bagian ihram, kemudian dia berniat untuk masuk ke dalam manasik haji atau umrah. Iya. Dan dia telah membaca labbaik Allahumma umrah, kalau untuk umrah. Kalau haji dia membaca labbaik Allahumma hajjan, kalau hajinya ifrad. Dan dia membaca Allahumma labbaik Allahumma hajjan wa umrah, kalau hajinya tamattu dan apa? Kiran. Iya. Kalau dia baca labbaik Allahumma umrah saja dulu untuk haji tamattu. Nanti talbiyah hajinya di kala dia mau berangkat ke Mina. Jelas ya? Jadi itu namakan ihram. Sekarang kalau orang sudah masuk di ihramnya, ada larangan-larangan tak boleh dia langgar. Ini kaidah yang diterangkan oleh penulis di sini. Kata beliau, mahduratul ihram al-mumtana fi'luha bitalaqqusi bil ihrami tis'atun. Ada larangan-larangan dalam ihram yang tidak boleh dilakukan saat seorang sedang talabbus, sedang dalam kondisi melakukan ihram. Jadi kondisi seorang sedang melakukan ihram, tidak boleh pelanggaran ini dilanggar. Ada 9 pelanggaran, tidak boleh dilanggar. Ada 9 larangan, tidak boleh dilakukan. Yang pertama kata beliau, halqus sya'r. Tidak boleh mencukur rambut. Iya. Kata halq di sini, itu halq artinya apa? Menggundul ya. Sebab halq itu menggundul. Karena itu bahasa penulis di sini apa? Kurang detail. Ya. Yang dimaksudkan, yang dilarang bukan sekadar menggundul. Ya, kalau dia pantas rambutnya boleh atau tidak? Hah? Ya. Kalau bahasa yang digunakan oleh penulis boleh saja. Sebab yang dilarang apa? Menggundul. Ya, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud menghilangkan rambut. Ya. Karena itu kalau dibahasakan dengan izalatus sya'r, itu lebih luas. Kata izalah, dia menghilangkan rambut. Ya, dan rambut yang dimaksud bukan hanya rambut kepala. Semua rambut yang ada di badan. Semua rambut yang ada apa? Di badan. Iya. Apakah di kepalanya, di ketiaknya, di kakinya, di tangannya, atau rambut kemaluannya, dan semisal dengan itu, semuanya tidak boleh, termasuk rambut jenggot. Jelas ya? Baik. Menghilangkan rambut. Ini tidak diperbolehkan dalam ihram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahliku ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillah." Dan jangan kalian mencukur kepala-kepala kalian sampai hadyu itu sampai ke tempatnya. Sampai hadyu sampai ke tempatnya. Ya maksudnya sampai kalian tahallul dari ihram. Sampai hadyu tempatnya atau di waktu yang memang sudah diizinkan untuk mencukur rambut. Nah, iya. Kalau seorang misalnya dia garuk kepala ya, ada rambutnya yang jatuh tidak sengaja, itu tidak masalah. Demikian pula kalau dia mandi, dia gosok kepalanya, ada rambut yang jatuh, itu enggak dipermasalahkan. Demikian pula orang yang ikhram itu tidak dilarang bersisir. Tidak ada dalil yang melarang bersisir. Ya. Kalau saat bersisir ternyata ada rambut yang jatuh, itu bukan hal yang dipermasalahkan. Tapi yang dipermasalahkan ini kalau dia sengaja menghilangkan rambutnya. Iya, ini larangan yang pertama. Baik. Ini larangan yang pertama ya. Larangan yang kedua yang tidak boleh dilakukan pada saat ihram, kata penulis, wa taqlimul athfar. Wa taqlim al-athfar. Dia menggunting kuku. Dan kuku di sini, kuku yang ada di tangan ataupun kuku yang berada di kaki. Iya. Baik. Nah, untuk tidak bolehnya ini terangkan dalam beberapa hadis dan juga dipahami ya, dari sebagian ketentuan yang berkaitan dengan kuku. Seperti Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Idan kasara dhahruhu tarasahu." Kalau kukunya patah, maka tidak apa-apa dia buang. Ya, ini menunjukkan bahwa kuku ini asalnya tidak boleh dibuang. Tapi kalau dia patah, tidak apa-apa untuk apa? Dibuang karena mengganggu. Iya. Jelas ya? Baik, ini larangan yang kedua. Kemudian larangan yang ketiga. Ya, dan memotong kuku ini tidak boleh dengan apapun ya. Apakah dengan gunting kuku atau dia dengan dia gigit kukunya sampai apa namanya terpotong. Ya, dengan cara apapun tidak diperbolehkan. Ya, kecuali kalau misalnya tanpa sengaja patah kukunya. Ya, kukunya sudah hampir lepas. Dan kalau dia tidak lepaskan akan mengganggunya, boleh dia hilangkan. Sebab ini sudah apa? Sudah masuk dalam bentuk gangguan. Ya. Nah, asalnya sudah patah, bukan karena kehendaknya. Kemudian yang ketiga, dari larangan wataqtiyatur ra's, dan dilarang menutup kepala. Ya. Maksudnya larangan menutup kepala dengan sesuatu yang langsung bersentuhan dengan kepala. Menutupi kepala dengan sesuatu yang menyentuhnya secara langsung. Seperti dia memakai kofiyah, atau dia memakai imamah, atau dia memakai apa, kutrah, ya, memakai kutrah. Jadi bedakan ya antara imam, kalau imam itu dililit di atas kepala, dililit di atas kepala. Ya, kalau imamahnya hanya diletakkan di atas kepala saja. Seperti kebiasaan kebanyakan orang-orang di Timur Tengah sekarang, itu disebut kutrah. Disebut kutrah. Jelas ya? Walah biar yang semisal dengannya. Ya, dia pakai topi, misalnya, atau pakai apa. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Demikian pula wajah seseorang, wajah. Tidak boleh ditutup wajahnya. Ya. Yang boleh ditutup. Dan ini berdasarkan hadis Ibn Abbas riwayat Bukhari dan Muslim tentang apa orang yang mati di musim haji itu karena diinjak oleh untanya. Maka Nabi berkata, "Ighsiluhu bima'in wasil." وَكَفِّنُهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُ رَأْسَهُ وَلَا وَجِهَ فَإِنَّهُ يُبَعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَفِّيًا. Iya. Cucilah dia, mandikan dia dengan air dan daun bidara, kafani dia dengan dua pakaian ihramnya. Jadi ini dari kekhususan orang yang meninggal saat ihramnya, dia tidak dibelikan kain kafan, tapi yang menjadi kain kafannya adalah kain ihramnya. Ya. Wala tukhamdira ra'asahu, dan jangan kalian tutup kepalanya. Wala wajaha, dan jangan tutup wajahnya. Karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ini menunjukkan bahwa sifat orang yang bertalbiyah ihram tidak boleh menutup kepala. Tidak boleh menutup wajah. Tapi khusus untuk wajah, ya, ada apa silang pendapat di kalangan para ulama. Apakah sama sekali tidak boleh ditutup? Atau boleh ditutup kalau ada keperluan? Ya, sebab syah dari Uthman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu menutupi wajahnya dan beliau dalam keadaan apa? Ihram. Ya, dan beliau dalam keadaan ihram. Nah, Ibn Syekh bin Bas rahimahullah, dan ini pendapat dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, boleh kalau ada keperluan dia menutup wajah. Kalau Syekh Al-Albani, kalau Syekh bin Bas rahimahullah, beliau berpendapat tidak boleh menutup wajah berdasarkan hadis. Nah, dan tentunya pendapat yang mengatakan tidak boleh menutup wajah sama sekali ini lebih hati-hati untuk dipegang. Ya, karena itu dari kebiasaan orang-orang yang melakukan haji yang kadang memakai masker dan semisal dengannya, ini dari hal yang hendaknya ditinggalkan. Tapi kalau dia lakukan karena hajat, ya Syekh Al-Bani memandang hal itu adalah hal yang boleh saja. Baik. Jadi menutup kepala itu dilarang kalau dia bersambung langsung. Ataupun kalau dia tidak bersambung langsung, seperti dia pakai payung, ya, atau di bawah kemah, atau dia apa di bawah mobil, ya, di dalam mobil, itu tidak ada masalah. Sebab ini bukan menutup kepala namanya. Kira-kira. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Namirah, di hari Arafah beliau di Namirah, beliau menunggu di Kubah, menunggu di kemah, ya, menunggu di kemah. Nah, dan di hari Aqabah, di hari Id, di tanggal 10, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dituduhi, ya, dituduhi oleh para sahabat. Ya, ini menunjukkan bahwa kalau ya, penghalang kepala itu tidak menyentuh langsung, itu tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan kalau dia menyentuh langsung. Dan demikian pula orang yang haji, boleh dia bawa barangnya, boleh dia tendeng, ya, boleh dia tendeng. Kalau menyentuh sebagian kepalanya tidak apa-apa, karena dia tidak memaksudkan menutup kepala. Dia hanya ingin membawa apa? Bawa barangnya. Nah, baik. Ini tentang menutup kepala. Dan ini hukum khusus untuk siapa? Hah? Tidak boleh menutup kepala? Untuk laki-laki. Dan adapun perempuan, ya, perempuan mereka tetap menutup kepala. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan ketentuan umum. Dia boleh memakai pakaian apa saja yang dia kehendaki. Hanya saja Rasulullah melarang wala tantaqib al-muhrimah wala talbas al-qaffazain. Seorang perempuan yang sedang ihram tidak boleh memakai niqab, penutup wajah, dan tidak boleh dia memakai dua kos tangan. Sebagai dua kos tangan. Dan ini diantara dalil yang dipakai oleh para ulama tentang wajibnya menutup mata dan kedua telapak tangan. Wajibnya menutup muka dan kedua telapak tangan. Dan itu adalah aurat bagi perempuan. Hanya saja di ihram, tidak boleh ditutup. Ya. Dan niqab, yang dikatakan niqab di sini, itu adalah apa? Kain yang langsung bersambung dengan bajunya, menutupi mukanya. Apakah dia dari atas atau dari samping atau yang semisal dengannya. Jelas ya. Adapun kalau misalnya pada saat dia ihram ada laki-laki, maka boleh dia tutup mukanya, tapi dia tutup dengan kainnya. Ya. Dia tutup dengan kain jilbabnya. Ya. Karena itu yang memudahkan, yang dipakai bagi perempuan, dia memakai kain yang dililit di kepalanya. Jadi sebut tarha ya. Kalau kita di sini, ya jilbab yang panjang, tapi sifatnya dililit. Ya, sisa dari lilitannya itu, sewaktu-waktu bisa dipakai untuk apa? Menutupi muka. Ya, kalau misalnya ada laki-laki yang bukan mahramnya, dia boleh menutupi mukanya. Ya, begitu sudah tidak ada lagi yang bukan mahramnya, dia buka. Jelas ya, dia membukanya. Nah, karena Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Kunna nughatti wujuhana minar rijal." Sungguhnya kami menutup wajah-wajah kami dari laki-laki. Ini pada saat ihram. Iya. Jadi kalau ada laki-laki, dia tutup wajahnya. Baik. Kemudian larangan yang keempat, selesai sudah ya tentang menutup kepala. Larangan yang keempat, kata penulis rahimahullah, walubsul makhir, dan dilarang memakai kain yang disambung dengan jahitan. Ya, semua kain itu berjahit ya, cuma dibikin. Tapi yang dimaksud di sini dia yang disambung dengan jahitan, disambung dengan jahitan atau terlipat dengan apa? Jahitan, itu yang dilarang. Nah, karena itu kain ihram itu kayak sarung ya. Cuma sarung itu kan sudah disambung. Ya, itu sarung. Jadi kain ihram tidak, dia terlepas. Nanti sisa di apa? Digabungkan. Kain yang dipakai untuk ihram. Iya. Masuk di dalam kain yang disambung dengan jahitan, dia memakai baju atau memakai celana. Atau dia memakai jaket, memakai sepatu, memakai kos kaki, ini semua jahitan. Memakai kos kaki juga jahitan, sebab dia terjahit, disambung dengan jahitan. Ya. Dan Nabi SAW di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ditanya, "Ma yalbas al-muhrimu min al-thiyab?" Seorang yang muhrim itu memakai pakaian apa? Maka Rasulullah SAW menjawab, "La yalbasil khamis, la yalbasil khamis." Jangan dia memakai khamis. Baju gamis yang menutupi dari atas ke bawah, tidak boleh dia pakai. Walal amail, tidak boleh dia pakai imamah. Ya, dan ini dari dalil tentang larangan menutup kepala bagi laki-laki. Walas sarawilat, tidak boleh dia memakai sirwal. Sirwal ini celana. Tapi dia celana yang longgar. Walal burnus, tidak boleh dia memakai burnus. Burnus ini, ya, kayak gamis, cuma di belakangnya ada penutup kepalanya. Ini jenis pakaian ya. Dan sekarang ini banyak dipakai oleh orang-orang yang berada di wilayah Afrika sana. Ya. Orang-orang Maroko, orang Aljazair, orang Libya, biasanya begitu pakaiannya. Ada baju, nanti di belakangnya ada tutup kepalanya, burnus. Ya. Yeah. Wala tauban massahu za'faran wala wars. Tidak boleh memakai pakaian yang disentuh oleh wangian za'faran dan wars. Ini dua jenis wangi-wangian. Ya, dan akan datang nanti di larangan yang kelima, larangan memakai wangi-wangian. Jelas ya? Maka di antara larangan ada larangan yang keempat. Tidak boleh memakai pakaian yang disambung dengan jahitan. Disambung dengan apa? Jahitan. Ada sekarang jenis pakaian dijual, pakaian ihram. Dia tidak ada sambungan jahitannya, tapi ada kancingnya. Bisa di, apa namanya? Dilekatkan di kancing. Apakah ini sama? Ya, jawabannya harusnya itu dia tinggalkan. Ya. Harusnya dia tinggalkan. Karena ada kemiripan dengannya. Nah. Baik. Kalau misalnya seorang tidak mendapatkan kain ihram yang cocok, maka dia boleh mengambil apa namanya sirwal ya, tapi dia potong, ya, dia lepaskan jahitannya supaya dia pakai nanti bersarung. Nah, jelas ya. Nah, sempurnanya kain ihram itu dua, satu dipakai bersarung dan satunya lagi apa namanya dipakai menutupi bagian atas, ya, menutupi bagian atasnya. Ya, dan kain ihram itu tidak di apa namanya tidak dijulurkan begini, tapi dililitkan. Ya, satu sudutnya di bawah dililitkan, satunya lagi dililitkan di atas punggung, di atas apa, di atas bahu. Ya. Baik, ini tentang kain ihram. Tidak boleh disamun dengan jahitan. Dan ini hukum berlaku untuk siapa? Laki-laki atau perempuan juga? Ini untuk laki-laki saja. Ya. Kalau perempuan, bebas perempuan. Bagiannya dia memakai apa saja. Jelas ya? Namun, setelah kita terangkan tadi, tidak boleh dia menutup wajahnya dan menutup tangannya. Kemudian berikutnya, baik, perlu saya ingatkan di sini bahwa memakai jam tangan, memakai kacamata, ya, atau dia pasang apa namanya alat pendengar di telinganya, ya, atau dia apa memakai gelang, ya, itu tidak dipermasalahkan, tidak dipermasalahkan. Nah, ini khusus berkaitan dengan gelang. Jadi musim haji itu banyak ya tanda-tanda yang dipakai. Ada yang diberi gelang, ada yang diberi apa namanya, diberi kalung, dan ada yang diberi lingkaran di apa namanya di lengannya. Jadi lingkarannya disimpan di lengannya. Ini biarin saya lihat orang-orang India seperti itu. Nah, jelas ya? Ya, kalau dia digelang di sini, ya, ini apa namanya masuk ke dalam hukum memakai gelang. Ya, dan juga kalau digantungkan di sini, itu ada hal tentunya dilarang menggantung jimat-jimat dan sebagainya ya. Walaupun itu bukan jimat-jimat, tetapi tasyabbuh atau hal-hal yang mengantar ke sana, ya sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan. Dan memang paling amannya kalau dia berada di sini atau di kantong ya. Yang di apa namanya diikat di mana? Ditempel di kantong. Ya. Baik, tapi tentunya seorang ketika ihram tidak ada di kantongnya. Ya. Ya, dan sebagian apa namanya jemaah haji, ya, ada yang kayak ihramnya sedari ditulisi ya rombongannya. Ya, dan menulisinya itu tidak ada masalah insyaallah. Ya, karena dia bukan jahitan. Baik. Kemudian yang kelima. Larangan yang kelima waktif. Maksudnya tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Tidak boleh menggunakan wangi-wangian tidak pada badan, tidak pada pakaian, tidak pula pada yang lain yang bersambung dengan dirinya. Karena Nabi SAW berkata tentang orang yang meninggal di musim haji itu, wala tumissuhu bitin, jangan kalian menyentuh dia dengan wangi-wangian. Ya, jadi kalau dia menyentuh wangian, apa? Tidak diperbolehkan. Iya. Adapun kalau misalnya dia mencium bau wangi-wangian, dan mencium bau wangi-wangian tak dilarang dia menciumnya. Jelas ya? Tapi yang dilarang adalah apa? Dia memakainya. Dia memakainya. Nah, di sini ada satu pembahasan sering dibahas tentang menyentuh Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad itu asalnya tidak ada wangi-wangian di situ. Tapi kadang ada orang-orang jahil, dia tumpah wangi-wangian di Hajar Aswad. Jelas ya? Dia tumpah wangi-wangian di Hajar Aswad. Dia kata seorang misalnya dia masuk mencium Hajar Aswad, dia tidak tahu ada wangi-wangian, kena tangannya, maka ini jangan dia gosok di badannya atau di kainnya, tapi dia gosok di mana? Ya, dia gosok di kain Ka'bah atau dia pergi cuci. Jelas ya? Jangan dia gosok di lantai. So, kalau dia gosok di lantai, nanti akan kena orang lalu-lalang. Ya. Ini harus diperhatikan. Ini wangi-wangian, pelanggaran. Jadi jangan sampai kena orang lain dan jangan sampai dia melekat di mana? Di baju atau di jasadnya. Dia segera menghindarkannya. Tapi kalau seorang misalnya lewat, ingin mencium Hajar Aswad, tawaf ingin sambil mencium Hajar Aswad, begitu dia ingin cium, dia cium ada bau, dia lihat ada wangi-wangian, apakah dia cium atau tidak? Iya. Yang benarnya dia tidak cium, tapi dia isyarat saja. Kenapa? Sebab pencium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Dan tak boleh menyentuh wangi-wangian, itu hukumnya haram di dalam ihram. Dan mendahulukan yang dilarang, ya menjauhi yang dilarang itu lebih didahulukan daripada melakukan yang sunnah. Jelas ya? Kemudian kata beliau, selesai sudah memakai wangi-wangian, kata beliau larangan yang ke-7. Yang ke-6 ya. Waqat nasai. Dan tidak boleh membunuh hewan buruan. Ya. Apakah dia bunuh secara langsung, dia sendiri yang membunuhnya, atau dia menjadi sebab terbunuhnya, atau dia membantu orang untuk membunuhnya. Dia bantu dengan, dia kasih alat untuk membunuh, atau dia tunjuk. Ya, ada orang yang sedang memburu hewan buruan di tanah haram. Ya. Apa? Atau bukan di tanah haram, ada orang sedang memburu. Hewan yang diburu itu lewat di depannya. Datang si memburu yang bertanya, ada enggak lewat hewan di sini? Tak boleh dia jawab, oh, ada, dia lari ke sana. Kenapa dia membantu? Ya. Jelas ya? Dan ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan bagi orang yang ihram. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa hurrima alaikum qaidul barri ma dumtum hurma. Dan diharamkan atas kalian hewan buruan darat sepanjang kalian itu masih ihram. Sepanjang kalian itu masih ihram. Ya. Ini tentang memburunya dilarang. Tapi kalau dia makan, ya masalah makannya apa? Itu lain lagi. Masalah makannya. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, ya, kata beliau larangan yang ke-7, wa'abdun nikah, dan tidak boleh melakukan akad nikah. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda dari Uthman ibn Affan, Rasulullah bersabda, la yankihul muhrim wala yunkih wala yakhtub. Seorang yang melakukan ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh melamar. Ini tiga hal tidak boleh dia lakukan. Dia sendiri tidak boleh menikah, dan dia tidak boleh menikahkan orang lain, dan dia juga tidak boleh melamar. Apa dia lamar untuk dirinya sendiri atau dia lamarkan orang lain? Ini semuanya tidak diperbolehkan pada saat melakukan ihram. Ya, sekiranya jelas ini ya. Kemudian larangan yang ke-8, wal wata'u fil farj, dan dilarang dia melakukan hubungan suami istri. Ya. Dan ini penulis di sini menegaskan ya hubungan yang kaitannya dengan kemaluan, ya, supaya dipahami bahwa ini yang diharamkan. Ya. Dan ini larangan yang paling besarnya. Di dalam ihram, larangan yang paling besarnya. Ya. Karena itu, siapa yang melanggar larangan ini, ya, dia sedang ihram, melakukan manasik haji, lalu dia melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul pertama, dia kena 5 kewajiban. Dia kena 5 hukuman. Yang pertama, hajinya dianggap batal. Yang kedua, hajinya sudah batal tapi dia wajib melanjutkan haji itu. Tidak boleh dia katakan, oh, sudah batal haji saya pulang saja. Tidak, dia wajib melanjutkannya sampai selesai. Kemudian kewajiban yang ketiga, dia wajib menggantinya di tahun depan. Walaupun haji yang dia lakukan asalnya haji sunnah, tapi begitu dia melakukan hubungan suami istri, tahun depannya menjadi haji wajib baginya untuk mengqadha, mengganti. Iya. Kemudian kewajiban yang keempat, dia wajib untuk menyembelih badanah, menyembelih unta, ya, atau dia menyembelih sapi. Ya, ini bukan kambing, unta atau sapi. Ini kewajiban yang keempat, dan kewajiban yang kelima dia harus bertobat dari perbuatannya. Ini 5 kewajiban. Ya, jelas ya? Ini kalau dia lakukan sebelum tahallul pertama. Karena di haji itu ada 2 kali tahallul. Ada tahallul pertama dan ada tahallul apa? Kedua. Ada tahallul kedua. Nah. Iya. Jadi kalau dia melanggar, melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul kedua, sebelum tahallul kedua, tadi itu kewajiban 5 perkara kalau tahallul apa? Pertama. Tahallul pertama itu begini, di hari ke-10 ada 4 amalan dilakukan oleh seorang yang haji. Yang pertama dia melempar jamrah, aqabah. Yang kedua, dia cukur. Yang ketiga, dia apa? Tawaf ifadah. Dan yang keempat, dia menyembelih. Dan ini 4 amalan di hari ke-10 Dzulhijjah. Menyembelih tidak ada hubungannya dengan tahallul, menyembelih. Tidak ada hubungannya dengan tahallul 3 ini. Cukur, melempar, dan apa? Tawaf ifadah. Ya. Kalau dia lakukan 2, dia sudah cukur, dia sudah melempar jamrah. Ini namanya dia sudah tahallul pertama. Kalau dia sudah tahallul pertama, dia boleh pakaian biasa sudah. Semuanya pelanggaran ihram boleh, kecuali satu saja, tidak boleh hubungan suami istri. Jelas ya? Nah, kalau dia sudah tahallul pertama, nanti begitu selesai tawaf ifadah, baru sudah lepas semuanya. Dia sudah tahallul kedua. Hubungan suami istri pun boleh. Jadi sekarang saya tadi membahas 5 kewajiban kalau orang yang melakukan hubungan suami istri sebelum apa? Tahallul pertama. Ya. Jelas ya? Masih di tanggal 8 Dzulhijjah, dia sedang pakaian ihram haji. Ya. Kemudian dia melakukan hubungan suami istri. Ya, makanya tadi yang saya katakan apa? Ada 5 kewajiban dia lakukan sebelum tahallul pertama. Tapi yang dikata seorang misalnya dia sudah melempar jamrah, dia sudah cukur. Ya. Berarti dia sudah tahallul pertama. Belum lagi dia tawaf, dia jatuh dalam pelanggaran melakukan hubungan suami istri. Maka apa kewajibannya? Ya, kewajibannya yang pertama, ya, dia wajib untuk menyembelih kambing atau menyembelih dam, disembelih di Mekah dan dibagikan kepada fakir miskin. Kewajiban yang pertama. Kemudian kewajiban yang kedua, dia wajib untuk keluar ke tanah haram, keluar dari tanah haram. Dia harus cari tanah halal di sekitar Mekah. Jadi dia harus keluar dulu dari batasan Mekah. Dia ke Tan'im atau ke Ji'rana atau ke Arafah, tempat yang keluar dari mana? Tanah haram. Kemudian dia melakukan ihram baru. Melakukan ihram baru. Iya. Jelas ya? Baik, ini hukuman untuk orang yang melakukan hubungan suami istri di musim haji. Sebelum tahallul pertama dan sebelum tahallul kedua. Kita bedakan hukum. hukumnya. Bagaimana kalau dia melakukan hubungan suami istri di pelaksanaan ibadah umrah saja? Dia pernah umrah? Ya tentunya ibadahnya lebih ringkas. Nah, adapun ibadah umrah kalau dia melakukan hubungan suami istri sebelum sa'i, sebelum sa'i dia melakukan hubungan suami istri, maka umrahnya batal. Dan wajib dia qada umrah tersebut, kemudian dia wajib membayar dam. Dia wajib membeli. Iya. Jelas ya? Ini sudah pembahasan tentang melakukan hubungan suami istri. Nah, dan khusus untuk umrah, kalau misalnya dia melakukan hubungan suami istri setelah sa'i sebelum mencukur, sebelum mencukur dia melakukannya, maka dia membayar fidyah adat yang akan datang nanti penjelasannya. Fidyah adat dibedakan antara dam dan fidyah adat. Baik, sekarang selesai sudah dari berhubungan intim. Kemudian kesembilan, wal mubasyaratu fi madunahu. Ya, dan larangan adalah mubasyarah pada selainnya. Dia apa? Sifatnya hubungan suami istri tapi bukan jima. Mencium, memeluk, memegang. Ya. Ini tidak diperbolehkan karena dalam Al-Qur'an dikatakan ya, fa man farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa. Tidak ada rafath, dan rafath itu artinya pendahuluan jima. Ya, itu yang dilarang. Rafathnya, larangan yang kesembilan, yang lebih dilarangnya lagi adalah apa? Jimaknya, hubungan suami istrinya. Nah, ini semuanya sembilan pelanggaran ihram. Sembilan pelanggaran ihram tidak boleh dilanggar. Iya. Baik, di sini perlu saya terangkan, kalau dia melanggar sembilan pelanggaran ihram ini, apa yang dia lakukan? Ya, dan dimaklumi ya, orang yang melanggar itu, ada yang melanggar dengan sengaja, ada yang tidak sengaja, ada yang lupa. Ada yang melanggar sengaja, dia punya udur. Dia punya udur. Ya, dia haji musim dingin, tak tahan dia. Dia tutup kepalanya. Dia tak tahan dingin. Ini udur ya bagi dia. Apakah dia juga wajib kena sesuatu? Ya, baik, saya akan rinci tentang kondisi dan hukumnya. Baik. Jadi pelanggaran-pelanggaran ihram ini ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, ada yang melanggar pelanggaran ini dengan sengaja. Dengan sengaja. Ya. Tanpa udzur. Dia melanggar dengan sengaja dan tanpa udzur. Tanpa udur dan tanpa ada keperluan. Maka orang yang seperti ini, dia berdosa dan dia wajib membayar fidyah adat. Ya, membayar fidyah adat. Kalau dikatakan bayar fidyah adat, itu artinya dia diberi tiga pilihan. Apakah dia menyembelih seekor kambing, atau memberi makan 6 orang miskin, atau berpuasa 3 hari berturut-turut. Itu fidyah adat. Dia pilih salah satu dari tiga. Afwan, berpuasa 3 hari ya, boleh berturut-turut dan boleh apa? Berpisah-pisah. Masalah puasanya. Baik, dan ini diterangkan dalam hadis Ka'ab bin Ujrah. Diterangkan dalam hadis Ka'ab bin Ujrah. Keadaan yang kedua, dia melanggar dengan sengaja, tapi karena keperluan. Ya. Karena keperluan. Maka orang yang seperti ini, dia tidak berdosa, tapi dia wajib membayar fidyah. Wajib membayar fidyah. Dan ini berdasarkan firman Allah, وَلَا تَحْلِقُ رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَجُّ مَحِلَّ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Janganlah kalian mencukur rambut-rambut kalian sampai hajjah sampai ke tempatnya. Maksudnya sampai ya, waktu yang dibolehkan. Namun siapa di antara kalian yang sakit atau di kepalanya ada gangguan, maka dia boleh membayar fidyah dengan dia berpuasa atau dengan dia bersedekah atau dia dengan menyembelih. Nusuk artinya menyembelih. Ini ayat global ya, dirinci di dalam hadis Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah itu dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan kutu itu apa berjatuhan di apa di kepala beliau. Nah, ini luar biasa ya, saking banyaknya kutu di kepalanya berjatuhan sudah ya, di kepalanya. Nah ini bisa dibayangkan ya bagaimana tersiksanya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak melihat, saya tidak menyangka menimpa kamu seperti ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Ka'ab bin Ujrah untuk menggundul kepalanya. Tapi beliau terangkan, dia memilih antara salah satu dari tiga, menyembelih seekor kambing, atau memberi makan enam orang miskin, atau berpuasa tiga hari. Berpuasa tiga hari. Dan ini Ka'ab bin Ujrah, dia mencukur sengaja karena ada apa? Ada udur. Maka dia tidak berdosa, tapi harus membayar apa? Membayar fidyah. Ya demikian pula di musim haji. Pas masuk waktu dingin, dia nggak tahan. Dia pakai jaket, pakai kos kaki. Jelas ya? Maka ini boleh saja kalau dia memang khawatir nggak tahan untuk dingin. Ya. Tapi nanti dia bayar fidyah. Bayar fidyah. Dan yang ketiga, orang yang melakukan pelanggaran ihram, dia lupa atau dia jahil tentang hukumnya, atau dia terpaksa, atau dia dalam keadaan tidur. Ya. Orang tidur, ya, tiba-tiba dia bangun, tertutup semua kepalanya. Ya, bangun, sadar, loh kok gelap. Ya. Ternyata diri berselimut. Semuanya, badannya tertutup. Makanya tidak sadar. Ya, kewajibannya dia langsung buka kembali kepalanya. Jelas ya? Sama dengan orang lupa, orang yang jahil hukum. Dia lupa tidak boleh apa namanya mencabut rambut. Ya, tapi dia punya kebiasaan. Biasanya dia cabut rambut hidungnya. Ya, dia punya kebiasaan pegang jenggotnya. Ya, dia nggak sadar sudah berapa yang jatuh dari jenggotnya. Jelas ya? Ini dia lupa. Ini tidak apa-apa, tidak ada kewajiban apa-apa. Demikian pula orang yang jahil, orang yang tidak mengerti hukum, dia tidak tahu itu tidak boleh. Ya. Seperti kebanyakan jemaah haji, diketemukan ihram, loh, kok masih pakai baju dalam? Ya. Dia bertanya, memang tidak boleh pakai baju dalam? Ya. Dia terangkan, iya, tidak boleh pakai baju dalam. Oh iya, saya bahkan masih pakai celana dalam. Ini karena jahil tentang hukum. Jelas ya? Yang seperti ini tidak apa-apa. Ya, langsung dia lepas saja. Begitu dia tahu hukumnya, langsung dia lepas. Langsung dia lepas. Jadi ini tiga keadaan ya, harus dibedakan. Ada keadaan dia berdosa bayar fidyah, ada keadaan dia bayar fidyah saja, ada keadaan dia tidak bayar apa-apa. Iya. Dia tidak bayar apa-apa. Ini hukum penting untuk diketahui, bermanfaat di musim apa namanya saat seorang melakukan ihram. Ya pernah suatu hari kita sudah makan di apa namanya di ruang makan, maka ada jemaah umroh ya, dari travel lain cerita-cerita di bangkunya. Dia cerita bahwa pembimbingnya mengharuskan dia bayar menyembeli kambing. Saya lupa apakah dua atau tiga yang harus disembeli. Kawannya tanya, loh kok bapak harus menyembeli tiga, dua? Iya, masalahnya saya begitu dari Madinah sampai ke apa namanya Mekah, saya mandi, masih pakai ihram semuanya. Saya mandi, saya pakai baju dalam lagi. Ya. Saya lupa, katanya, lupa. Kata bapak itu. Terus dia setelah itu pakai apa lagi? Dua yang dia pakai. Nah, begitu ketemu sama pembimbingnya, wah ini melanggar bapak ini. Karena dua yang dia pakai atau tiga, disuruh bayar berapa? Dua ekor kambing dan atau tiga ekor kambing, subhanallah. Ya. Ini perhatiannya bagaimana pengaruh ya seorang mengenal fikih ya tentang pelanggaran-pelanggaran ihram ini. Jadi ternyata dari keadaannya ada sebagian yang memang harus bayar kalau sengaja. Kalau dia tidak sengaja karena dia lupa atau karena dia tidak tahu hukumnya, itu tidak ada kewajiban. Dia lepas saja, tidak ada kewajiban. Jelas ya? Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang apa namanya larangan-larangan dalam ihram ini. Dan mungkin saya lengkapi dengan pembahasan yang keberapa, yang kedua, pembahasan berikutnya di dalam masalah larangan ini. Saya ingin menjelaskan di sini bahwa larangan ihram itu, ya, di dalam masalah membayar fidyahnya itu terbagi empat dalam masalah membayar fidyah. Ada larangan ihram yang tidak ada fidyahnya sama sekali, yaitu akad nikah. Nah, siapa yang menikah atau melakukan akad nikah atau menikahkan, ini dia berdosa, tapi tidak membayar apapun. Tidak membayar apapun. Yang kedua, ada yang fidyahnya dibayar, ya, adalah unta atau yang semisal dengannya, sapi, unta atau sapi. Ini apa ini? Fidyah ini untuk siapa ini? Kalau dia melanggar apa? Melanggar larangan yang ke-8, melakukan hubungan suami istri sebelum apa? Tahalul keberapa? Tahalul pertama. Kemudian yang ketiga, ya, diberikan tiga pilihan. Yang ketiga diberikan yang ketiga fidyahnya semisal dengan apa yang dia bunuh. Ini untuk apa ini? Kalau dia melanggar larangan yang ke-6, dia membunuh hewan buruan. Ya, kalau dia membunuh hewan buruan, itu dia harus membayar semisal yang dia bunuh. Ya. Atau apa yang menduduki kedudukannya. Jelas ya? Misalnya kalau dia membunuh merpati. Ya, maka yang semisal dengan merpati itu disebutkan adalah kambing. Ya, bukan semisal dalam artian semisal badannya dicarikan burung seperti merpati, tidak. Ya, bukan itu. Ini ada ukuran-ukuran ya, yang berlaku di masa sahabat dan berlaku di kalangan orang ahli yang mengukur antara kesamaan, kemiripan binatang. Jelas ya? Baik. Ini yang ketiga. Yang keempat, selain dari tiga yang kita sebutkan di atas, ya selain itu, maka apa yang dia langgar, dia membayar salah satu dari tiga yang kita terangkan. Apakah dia membebaskan, apakah dia menyembelih seekor kambing, atau memberi makan 6 orang miskin, atau berpuasa berapa hari? 3 hari. Baik. Selesai sudah kaidah yang ke-34. Sekarang kita pindah kepada kaidah yang ke-35. Dan kaidah yang ke-35 ini termasuk inti di pembahasan haji. Ya, dan ini penting untuk diingat. Ya, dan ini kaidah yang sangat bagus sekali. Tentang rukun-rukun haji dan kewajiban-kewajiban haji. Ya, jadi harus kita kenal apa yang merupakan rukun haji dan apa yang merupakan kewajibannya. Ya, dan penulis tidak menerangkan rukun umroh. Umroh juga ada rukunnya dan ada kewajibannya. Mungkin saya akan tambah nanti tentang umroh. Baik. Untuk haji, beliau terangkan di sini rukun-rukunnya. Kata beliau, arkanul haji ruknan. Ya, rukun haji ada 2. Kata beliau, arkanul hajj ruknan. Rukun haji ada 2. Yang pertama, al-waqf. Ya. Begini ditulis ya. dan biasanya dikenal dengan kata al-wukuf. Itu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah. Yang kedua kata beliau adalah tawaf ziarah dan tawaf kunjungan. Tawaf ziarah ini lebih dikenal dengan nama tawaf al-ifadah. Lebih dikenal dengan nama tawaf al-ifadah. Baik. Beliau hanya menyebutkan dua. Di mana para ulama yang lain menyebutkan empat. Di rukun haji. Ya, saya lengkapi saja empat supaya semuanya menjadi terang. Dan mungkin penulis di sini tidak menyebutkan karena sudah dimaklumi dua yang lainnya. Yang pertama ini kan sedang haji, dia dalam keadaan ihram. Karena itu rukun haji adalah al-ihram. Rukun yang pertama ihram. Yang dimaksud dengan ihram adalah niatul dukhul fil haji. Niat dia masuk dalam ibadah haji. Ya. Ini harus dibedakan ya, di sini ada dua hal. Kadang seorang penuntut ilmu samar membedakannya. Ya. Yang tidak bisa bedakan antara niat ihram, niat masuk ke dalam haji, dan ihram dari miqat. Ihram dari miqat. Kalau dia ihram dari miqat, itu hukumnya wajib, ihram dari miqat. Jelas ya? Ya. Karena itu siapa yang ihram tidak di miqat, dia di Jeddah misalnya, dari Indonesia, dia tidak pakai pakaian ihram. Begitu sampai di Jeddah, dia tidak lewat miqat, langsung ihram di Jeddah. Maka ini dia sudah baca ihramnya. Ini rukun ihram ini. Ihram dari miqatnya yang dia tinggal. Hajinya syah. Jelas ya? Hajinya syah. Tapi kalau dia tidak ihram, bermakna ihram niat masuk ke dalam nusuk, ini tidak syah hajinya. Sebab dia meninggalkan apa? Meninggalkan rukun. Jadi ihram adalah niat masuk ke dalam apa? Ihram. Ini merupakan rukun. Iya. Merupakan rukun. Dan dia adalah rukun karena Rasulullah SAW bersabda innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu adalah bulan-bulan yang dimaklumi. Siapa yang wajib padanya haji, tidak boleh ada rafath. Hubungan suami istri tidak boleh ada kefasikan dia lakukan. Tidak boleh pula berdebat, maksudnya dengan debat yang batil yang tidak baik di musim haji. Nah, ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah. Ini disebut oleh penulis di sini ya. Wukuf di Arafah. Baik. Wukuf di Arafah dia rukun haji. Karena Rasulullah SAW bersabda al-hajju Arafah. Haji itu adalah apa? Haji itu adalah wukuf di Arafah. Ya. Ia adalah inti dari haji. Kapan wukuf di Arafah tidak dilakukan, maka batal hajinya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza afattum min Arafatin, fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram." Apabila kalian telah keluar dari Arafah, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala di sisi Masy'aril Haram. Dan Masy'aril Haram ini di Muzdalifah. Baik. Jadi rukun yang kedua, wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah itu ya waktunya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Waktu wajibnya dia harus ada di Arafah. Ya. Dia harus ada di Arafah. Ya. Sebelum terbitnya fajar subuh di hari ke-10. Jadi waktunya luas dari tergelincirnya matahari di tanggal 9 sampai terbitnya fajar subuh di tanggal berapa? Tanggal 10. Ya. Cuman bagi siapa yang datang ke Arafah sebelum matahari terbenam, dia sampai di Arafah misalnya jam 2 siang. Ini sebelum matahari terbenam tentunya. Jadi siapa yang masuk ke Arafah sebelum matahari terbenam, dia wajib tinggal di Arafah sampai matahari terbenam. Nanti setelah matahari terbenam, baru boleh dia berangkat. Ya, ini kewajiban yang lain akan diterangkan nanti oleh penulis. Di kewajiban haji. Jelas ya? Adapun Arafahnya sendiri, dia di Arafah walaupun sedikit, sebentar, sejenak. Walaupun sejenak. Jelas ya? Walaupun dia sejenak di Arafah, dia misalnya di malam hari, dia terlambat datang. Bagian ramai. Terlambat jam 9 malam baru dia datang. Dia datang jam 9 malam di Arafah, dia hanya duduk sebentar. Setelah itu langsung jalan. Ini boleh, tidak ada masalah syah. Sebab dia sudah apa? Wukuf di Arafah. Ya, dan dulu di fikih haji dahulu, disebutkan nanti kata ada seorang yang haji dibawa terbang oleh guru, ya, dia lewat di Arafah, ya, maka itu sudah dianggap syah haji. Jelas ya? Dianggap syah haji. Subhanallah, mereka pikirkan dari dulu. Ya. Dan sekarang, ya itu memungkinkan orang melakukannya. Jelas ya? Baik. Jadi yang dimaksud dengan wukuf di Arafah. Dan ini rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, ya, adalah tawaf al-ifadah. Dan di sini penulis membahasakan dengan tawaf al-ziarah. Ya, tawaf al-ifadah ini dia adalah rukun. Nah, dalam Al-Quran dikatakan wal yatawafu bil baitil atiq. Nah, dia tawaf di baitul atiq, di Ka'bah. Dan di kejadian Sofia, begitu Sofia haid, Rasulullah SAW bersabda, ahadisatunahi, apakah Sofia ini akan menahan kita? Hanya Sofia istri Nabi kan ikut haji. Kalau beliau belum tawaf ifadah, artinya Nabi akan menunggu sampai Sofia suci, hingga beliau selesai tawaf apa? Ifadah. Ini menunjukkan bahwa tawaf ifadah tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Kapan ditinggalkan, maka akan batal apa? Hajinya. Ya, karena itu kemarin saya sebutkan bahwa perempuan yang mengkhawatirkan dia akan haid, padahal kalau dia haid, dia pasti tidak bisa menunggu, akan ketinggalan pesawat, ditinggal oleh jemaah. Ya. Dan itu tidak memungkinkan. Boleh dia minum minuman untuk menahan apa? Menahan haidnya. Ya. Bahkan sebagian pembahasan ulama kita, ya, tentang masalah dia sudah terlanjur haid dan dia tidak ada kemungkinan untuk menunggu, dia harus ikut. Ya, maka sebagian ulama ada yang membolehkan dia untuk tawaf ifadah saja. Setelah itu dia pulang. Dia niatkan tawaf ifadah sekaligus tawaf wada. Ya, dan ini sih mendapat punya banyak apa namanya mubarir yang baik, hal yang menguatkannya. Dan saya kira itu adalah hal yang apa di masa ini kadang seseorang ya harus memfatwakan dengan fatwa yang seperti itu. Ya, saya lupa sekarang dari ulama besar kita di masa ini yang memfatwakan. Baik. Jadi secara umum yang ingin saya terangkan di sini bahwa tawaf ifadah dia adalah apa? Rukun haji. Ya. Kemudian yang keempat adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, karena dalam hadis Aisyah riwayat Muslim, Aisyah berkata, "Ma atammallahu hajjan ri'in wala umratahu lam yatuf baina Safa wal Marwah." Tidaklah Allah menyempurnakan haji seorang, tidak pula menyempurnakan umrahnya kalau dia tidak tawaf. Maksudnya tidak sa'i antara Safa dan Marwah. Ya. Maka rukun yang keempat dia sa'i di mana? Di Safa dan di Marwah. Ini empat rukun. Dan penulis tidak menyebut di sini ihram dan tawaf di Safa dan Marwah tidak disebut. Karena ihram, dia masuk dalam ihram, ini adalah hal yang dimaklumi. Tidak mungkin orang melakukan haji dan dia tidak niat apa? Ihram. Ya, dan dia tidak sebut sa'i, karena biasanya kalau sudah disebut tawaf, ikut juga apa? Sa'inya. Ya, tapi kalau ingin detailnya, begitu tadi detailnya. Empat. Rukun haji ada berapa? Ada empat. Yang pertama, ihram, yaitu niat masuk ke dalam nusuk. Kemudian rukun yang kedua, wukuf di Arafah. Rukun yang ketiga, Tawaf ifadah dan rukun yang keempat sa'i antara Safa dan Marwah. Baik. Kemudian kata beliau, wajibatuhu sab'ah. Sekarang kewajiban-kewajibannya. Ya. Kewajiban ihram ada 7 disebut oleh penulis di sini. Nah, ada 7 dari kewajiban ihram. Yang pertama kata beliau, al-ihramu minal miqat. Dia diharuskan ihram dari miqat. Diharuskan ihram dari miqat. Ini sudah berlalu bersama kita hadis Ibnu Abbas di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan, menjadikan hal tersebut sebagai taukid. Ya. Sebagai taukid bahwa harus lewat di miqat. Ya, dan itu menunjukkan kewajibannya. Kemudian yang kedua dari rukun atau dari kewajiban haji, wal wukuf ila al-lail. Dia wukuf di Arafah sampai di malam hari. Maksudnya di sini wukuf di Arafah sampai di malam hari adalah dia wukuf sampai terbenamnya matahari, sampai terbenamnya matahari. Dan ini diterangkan dalam hadis Urwah ibn Mudarris. Iya. Jelas ya? Ini rukun yang kewajiban yang keberapa? Kewajiban yang kedua. Jadi tentang Arafah ini ada 2 sudut yang perlu diperhatikan ya, kembali saya ulangi. Jadi kalau waktu wukufnya itu sebenarnya panjang. Dari matahari tergelincir sampai apa? Terbitnya fajar subuh di hari ke-10. Ini waktunya panjang. Tapi kalau dia masuk sebelum matahari terbenam, dia kena kewajiban. Kewajibannya apa? Dia harus tinggal di Arafah sampai matahari terbenam. Ini yang disebut oleh penulis di sini. Ya. Dia harus tinggal di Arafah sampai matahari terbenam. Nah. Iya. Ini dimudahkan ya, dimudahkan. Tentunya cuaca, suasana malam, ya bisa dilihat ya di sore hari. Dan di Arafah sendiri, biasanya oleh pemerintah diberi tanda. Ya, kalau sudah terbenam matahari, tanda sirine atau yang semisal dengannya sudah diberi tanda. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga dari kewajiban, wal mabitu bi Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Iya. Bermalam di Muzdalifah. Dan bermalam di Muzdalifah ini dari kewajiban sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan tentang makna ini. Ya, dan ini juga diantara hal yang diterangkan dalam hadis Urwah ibn Mudarris. Nah, bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau punya pendapat bahwa bermalam di Muzdalifah itu hukumnya rukun dari rukun haji. Sebenarnya Syekh Al-Albani ya, walaupun kebanyakan ulama tidak berpendapat seperti itu. Dan insyaallah pendapat kebanyakan ulama lebih tepat. Ya, bahwa apa? Dia bukan rukun, tapi masuk di kewajiban. Masuk di kewajiban haji. Kemudian yang keempat, wal mabitu bi Mina. Yang keempat dia bermalam di Mina. Ya, maksudnya dia bermalam di Mina di hari-hari tasyrik. Tanggal 11, 12 dan 13. Dia wajib bermalam di situ. Yang mulai dari apa namanya tanggal ya 11 atau kalau kita lebih detailkan di tanggal 10, 11, 12 ya dia bermalam. Dan kalau dia ingin tambah nafar kedua dia sampai tanggal 13. Dia wajib berada di Mina bermalam di malam hari di Mina. Kalau di siang hari dia mau keluar ke Mekah tidak ada masalah. Tapi di malam hari dia harus bermalam di mana? Dia harus bermalam di Mina. Iya. Ini termasuk kesalahan orang yang apa namanya haji. Ada yang dia bermalamnya tidak di Mina, tapi dia bermalam di Aziziyah. Karena Aziziyah ini ya, tempat yang paling dekat dari apa? Pelemparan jamrah. Bermalam di sana. Ya, itu bukan wilayah Mina. Ya, karena itu tidak dibenarkan bermalam di situ. Baik. Wal mabit di Mina. Ini kewajibannya dan dia mabit di Mina. Ya kecuali kalau misalnya di Mina dia ada kegiatan, ya, apa harus dia berada di Mekah, seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib di musim haji, beliau memberi minum orang-orang jemaah haji, maka beliau tidak bisa bermalam di Mina, Nabi memberikan udzur. Ya, dan sama seperti sekarang ini, ada sebagian dari orang-orang di jemaah haji, di musim haji, ditugaskan khusus untuk berada di wilayah Mekah. Apakah dia pembimbing, pembina, atau dia seorang yang punya tanggung jawab berkaitan dengan apa? Mekah. Maka dia ada udzur, tidak ada masalah dia tidak bermalam di Mina. Baik. Kemudian yang kelima dari kewajiban ar-ramyu, melempar. Dan yang dimaksud dengan melempar di sini dua, melempar jamratul aqabah, ya, dan melempar jamrah, tiga jamrah pada hari-hari tasyrik. Melempar tiga jamrah pada hari-hari tasyrik. Ya. Jamrah itu ada tiga. Kalau kita datang dari Musdalifah menuju kepada pelemparan jamrah, kita akan temukan tiga tiang pelemparan. Ya. Tiang pelemparan pertama itu disebut dengan jamrah sugra. Sugra. Pelemparan yang kedua itu disebut wusta. Dan yang terakhir itu disebut jamrah al-aqabah. Jelas ya? Itu yang paling terakhir. Yang paling terakhir ini yang dekat ke wilayah Mekah. Sebab setelahnya kalau kita sudah keluar dari jamrah al-aqabah, ya sisa belok kiri itu sudah terus keterongan mengantar kemana? Ke Ka'bah. Ya. Dan jamrah sugra ini dia jamrah yang paling dekat. Dia dobitnya jamrah sugra ini nanti yang paling dekat ke arah masjid. Masjid Al-Khair, paling dekat. Ya. Baik. Di tanggal 10 yang dilempar jamrahnya cuma satu. Hanya jamrah apa yang dilempar? Jamratul Aqabah saja, di ujung terakhir itu saja yang dilempar. Ya, dalam pemerintah sekarang dia lebih banyak pengalamannya dari sebelumnya. Sebab saya waktu di musim haji tahun 98 itu apa? Tiga jamrah ini dibuka semuanya. Ya, jadi banyak orang enggak tahu tiga-tiganya dilempar. Pada tanggal 10. Padahal yang dilempar cuma apa? Yang di ujung saja. Ya. Namun saya masuk lagi di tahun 2004, ya, oleh pemerintah, ya, dan kelihatan sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Di jamrah pertama dan kedua ini ditutup dengan tali supaya diketahui bahwa ini tidak untuk dilempar pada tanggal 10. Nanti dari tanggal 11 baru dibuka. Jadi tentunya memudahkan, sebab banyak orang-orang haji dimaklum ya. Ada orang haji bekalnya yang penting haji saja, tidak pernah belajar. Yang penting saya sudah pernah ke tanah suci. Apa yang dia lakukan benar hajinya tidak benar itu bukan urusan saya. Dan ini adalah kesiannya dari sebagian jemaah haji. Dan biasanya yang seperti ini yang repot. Ya, sebab dia akan ikut-ikutan saya. Lihat orang melakukan ini, dia ikut juga. Ya. Beda dengan orang yang belajar, dia tahu yang benar apa, yang harus dilakukan apa. Apalagi di musim haji, terlalu banyak kesalahan-kesalahan. Nah, di pelemparan jamrah misalnya, biasanya setelah melempar, itu ramai orang lempar juga sendalnya. Sendal dilempar juga. Karena keyakinan mereka melempar jamrah itu melempar syaitan. Ya. Jadi, memang posisinya datang, saya katakan marah sekali mau melempar syaitan. Dan menjadi korban jemaah haji yang lainnya. Ya. Kenapa? Sebab batu itu dilempar kencang sekali. Ya, melempar syaitan harus keras-keras. Ya, enggak kena tiangnya, kena di sebelah sana. Tapi sekarang sudah lebih mending ya, sebab bentuk tiangnya diperpanjang. Jadi kalau melempar dari arah dari satu arah tidak akan tembus ke sana. Ya, kalau dari 98 tiangnya masih segi empat begini. Ya, sampai sebagian ustaz ada yang kerikil menempel di dahinya. Nanti dia tahu ada kerikil melempar dahinya setelah melempar. Ya. Nah, ada orang lempar keras. Setelah itu lepas buah sendalnya, rame-rame lempar. Ya. Dan ini termasuk kekeliruan ya. Ya, karena itu harus punya fikih yang bagus. Ya. Jadi ini di tanggal 10. Yang dilempar cuma jam berapa? Al-Aqabah. Nanti di tanggal 11, 12, 13. Nah, ini semua jamrah dilempar. Ya. Semua jamrah dilempar. Melempar ini hukumnya semuanya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Baik. Selesai. Kemudian yang ke-6, kata beliau wal hilaq, dan mencukur. Ya. Mencukur di sini menggundul dan boleh juga dipendekkan. Boleh dipendekkan, ini bagi laki-laki. Tapi kalau bagi perempuan itu hanya dipendekkan saja. Hanya dipendekkan bagi perempuan. Ya, kalau laki-laki afdalnya dia gundul. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang gundul itu 3 kali. Allahumma arham al-muhallaqin. Ya Allah rahmatilah orang-orang yang gundul. 3 kali. Setiap kali Nabi mendoakan, ya ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah wal muqassirin. Ya Rasulullah doakan juga orang yang memendekkan. Tapi Nabi tidak mendoakan. Nanti yang dikali keempatnya baru beliau berkata wal muqassirin. Ini menunjukkan bahwa gundul lebih bagus daripada apa? Daripada memendekkan. Iya. Dan bagi perempuan, dia hanya memotong di ujung rambutnya saja. Di ujung rambutnya. Boleh dia bagi rambutnya menjadi 3 kepang. Kemudian diambil apa sepanjang ujung kuku. Ya, sepanjang ruas jari pertama. Ya, diambil. Sekadar anwilah. Baik. Ini bagi perempuan. Dan cukur ini hukumnya wajib. Kemudian yang ke-7. Yang ke-7 adalah tawaf wada. Tawaful wada. Ya, dalam tawaf wada ini adalah kewajiban. Ya. Itu adalah kewajiban bagi siapa yang ingin meninggalkan Mekah. Begitu dia selesai dari pelaksanaan hajinya, sebelum dia pergi meninggalkan Mekah, dia tutup dengan apa? Dia jadikan akhir keberadaannya di Mekah dengan tawaf di Ka'bah. Itulah disebut dengan tawaf apa? Tawaf wada. Dan tawaf wada ini hukumnya adalah wajib, kecuali kalau perempuan itu haid atau apa? Atau nifas. Ya, tidak wajib dia tawaf wada. Boleh dia langsung pergi. Baik, ini 7 kewajiban haji. Jelas ya? 7 kewajiban haji. Kata beliau, setelah beliau terangkan rukun, beliau terangkan kewajiban, beliau katakan wa ma ada dzalika sunnah. Selain daripada itu hukumnya sunnah. Selain daripada itu hukumnya sunnah. Ya, makanya ini indah ya cara apa namanya? Menguraikan kita tawafin rukun, apa yang wajib, selain itu hukumnya apa? Sunnah. Kemudian beliau merinci, "Man taraka ruknan lam yasihha hajjuhu." Siapa yang meninggalkan sebuah rukun, maka hajinya tidak sah. Kalau dia tinggalkan rukun haji, hajinya tidak sah. "Wa man taraka wajiban jabarahu bidam." Siapa yang meninggalkan sebuah kewajiban, maka dia boleh untuk menempel kekurangannya itu ya, dengan membayar dam. Dengan membayar dam. Membayar dam itu apa? Dia menyembelih. Kalau dam itu harus menyembelih. Apakah 1 ekor kambing dia sembelih? Atau dia bersyirikat pada 1 ekor unta dan 1 ekor apa? Sapi. Jadi kadarnya 1/7. Misalnya ada 6 orang, dia mau beli unta. Dia mau bayar dam. Dia ikut bersama 6 orang ini sehingga menjadi apa? Jadi 7 orang. Tidak apa-apa. Itu syah membayar dam. Jelas ya? Jadi boleh 1 ekor kambing atau 1/7 unta atau 1/7 sapi. Ya. Dia harus disembelih di Mekah. Dan harus dibagikan untuk fakir miskin di Mekah. Tidak boleh sama sekali diambil. Ya beda ya dengan sembelihan untuk apa? Haji tamattu. Haji. Kalau orang sudah umrah, kemudian dia tahallul, kemudian haji, maka setelah itu ketika dia menyembelih, itu disebut haji namanya. Haji ini boleh dia makan sebagian. Ya, boleh ada yang dihadiahkan, boleh dia apa? Dia sedekahkan. Ya, boleh ada yang dia makan. Tapi berbeda dengan dam. Dam ini tidak boleh ada yang dia makan. Semuanya harus disedekahkan kemana? Ke fuqara. Jelas ya? Baik, ini kalau dia meninggalkan kewajiban. Kemudian kata beliau, "Man taraka sunnatan fala syai'a alaihi." Siapa yang meninggalkan yang disunnahkan, tidak ada kewajiban apapun terhadapnya. Baik, selesai sudah ya penjelasan tentang kaidah kewajiban rukun haji kewajiban haji dan sunnah-sunnahnya. Jadi rukunnya ada 4, kewajibannya ada berapa? Ada 7. Selain itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, sekarang saya terangkan umroh, sebab umroh belum dijelaskan oleh penulis. Globalnya umroh itu rukunnya ada 3 untuk umroh. Rukunnya ada 3. Yang pertama adalah ihram. Niat dia masuk ihram. Masuk nusuk, sama dengan rukun haji tadi. Rukun yang kedua untuk umroh adalah tawaf di Ka'bah. Rukun yang ketiga sa'i. Ini 3 rukun apa? Umroh. Dan kewajiban umroh ada 2. Kewajiban umroh ada 2. Kewajiban yang pertama untuk umroh, kewajiban yang pertama untuk umroh, dia ihram dari tempat halal. Ya, anda harus dari mikot ya, kalau ini dari tempat apa? Dari tempat halal. Maksudnya tempat halal yaitu bukan di tanah Mekah, bukan di tanah haram. Ya. Baik. Ini kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua, dia mencukur. Kewajiban yang kedua, dia mencukur. Apakah menggundul atau memendekkan? Sebab umrah urutannya ringkas. Seorang dari mikot, dia niat masuk ihram, pakai pakaian ihram. Setelah itu dia berjalan ke Mekah, ya, langsung tawaf. Setelah tawaf dia sa'i. Setelah sa'i dia cukur rambutnya. Setelah itu selesai umrahnya. Dia buka. Sudah bebas. Ini umrah. Jelas ya. Beda dengan haji. Haji, ya, apa? Tuntunan pelaksanaannya panjang. Kalau dia haji tamattu misalnya, haji tamattu dia dari mikot. Dia sudah niat untuk apa namanya haji tamattu. Dia boleh berkata lafiq Allahumma umrah saja. Dia masuk tawaf kudum dulu. Setelah tawaf dia sa'i. Setelah sa'i dia cukur rambutnya, sama dengan umrah. Setelah itu dia buka bajunya. Selesai umrahnya, dia menunggu haji. Masuk tanggal 8 Zulhijjah, dia ihram lagi. Dia pakai lagi pakaian ihramnya, dia berihram dari tempat bermukimnya di Mekah. Kemudian dia menuju ke Mina tanggal 8 hari Tarwiyah. Setelah tanggal 8 dia pagi harinya menuju ke Arafah. Dan di Arafah dia wukuf sampai maghrib. Setelah itu dia menuju ke Musdalifah bermalam tanggal 9. Hari Arafah tanggal 9 dia menuju ke Musdalifah. Jadi Musdalifah sampai apa? Kalau dia bisa sholat subuh di situ, sholat subuh. Kemudian dia berdoa di Masyaril Haram. Ketika matahari sudah memerah ingin terbit, sebelum terbitnya matahari dia sudah jalan melempar Jamratul Aqabah. Setelah melempar Jamratul Aqabah, dia cukur. Setelah cukur dia tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah dia menyembelih. Ya. Dan 4 ini di hari ke-10 boleh didahulukan. Yang manapun yang dilakukan boleh. Melempar jamrah, ada 4 yang boleh didahulukan di tanggal 10. Melempar jamrah, mencukur, tawaf ifadah dan apa? Dan menyembelih. Ini yang manapun didahulukan boleh. Jadi dia melempar jamrah, kemudian cukur, kemudian dia tawaf ifadah, sa'i. Ya, setelah itu menyembelih. Sudah setelah itu dia bermalam di Mina. Besoknya tanggal 11, setelah matahari tergelincir, dia melempar lagi jamrah. 3 jamrah. Setelah itu dia pulang ke tempat mukimnya di Mina, dia tinggal, tunggu sampai tanggal 12. Dia melempar lagi, kalau tanggal 12 dia ingin langsung pulang ke Mekah boleh. Itu disebut nafar awal. Nafar pertama, dia bersegera. Kalau dia ingin menunggu sampai tanggal 13 juga boleh. Dia tunggu sampai besok hari, begitu matahari tergelincir, dia melempar jamrah, ya 3, setelah itu langsung pulang. Setelah itu, dia berada di Mekah. Kalau dia ingin langsung pulang, ya dia kemas barangnya, sudah siap mau berangkat, dia ke Ka'bah untuk melakukan tawaf wada. Melakukan tawaf wada, langsung pulang. Jelas ya? Ini urutan haji. Untuk haji, tamattu. Kalau haji qiran dan haji saja itu lebih mudah. Itu lebih mudah. Nah, jelas ya? Kalau haji qiran, sama dengan yang kita terangkan tadi. Cuman bedanya, ya, mereka setelah sa'i di umrah yang pertama, yaitu tidak ada cukur rambut. Masih tetap pakaian ihram sampai nunggu hari ke-8. Tetap pakaian ihram. Jelas ya? Ya? Kalau dia niatnya haji ifrat itu untuk haji saja. Jadi dia datang, langsung menunaikan manasik hajinya. Baik, ini secara global ya. Penjelasan tentang kifiat haji dan umrah. Jadi dengan ini kita sudah selesai di pembahasan apa? Haji dan umrah. Ya, kaidah yang ke-36 insyaallah taala kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Untuk sementara saya cukupkan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.